ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan bab al-khawfu minasyirki, bab rasa takut dari kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Lawan syirik adalah tauhid atau ikhlas. Kita mendapatkan pertolongan Allah dan juga mendapatkan rezeki dengan sebab diantaranya adalah keikhlasan orang-orang lemah dan juga dengan doa-doa para du'afa. Sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disahkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami'. Hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum bidakwatihim wa ikhlasihim. Bukankah kalian diberikan oleh Allah pertolongan dan rezeki dengan sebab orang-orang lemah, para du'afa yang ada di antara kalian? Dengan apanya? Dengan perkara yang menonjol dari bidakwatihim wa ikhlasihim, dengan doa mereka dan keikhlasan mereka. Kita tahu siapa Bilal bin Rabah, seorang budak. Begitu pula Ammar bin Yasir, Alu Yasir, keluarganya Yasir, anak, bapak dan ibunya. Khabbab ibn Araf, semua adalah alit-alit Quraisy. Selain elit-elit Quraisy yang bersama Nabi, juga banyak alit-alitnya. Tapi orang lemah, du'afa mereka menonjol doanya. Bi wa fi riwayah bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Karena doa mereka, salat mereka dan keikhlasan mereka. Maka di sini bagaimana ya terbina, tentu saja bukan hanya para du'afa, semua kita. Namun di sini terbinanya keimanan, terbinanya tauhid dan jauh dari kesyirikan. Orang-orang lemah, para du'afa, menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan datangnya rezeki Allah Rabbul Alamin. Meskipun kita banyak melihat fakta di lapangan, tidak sedikit du'afa, du'if ya, di dalam masalah kehidupan, sekaligus juga du'ful iman, lemah iman. Seandainya, maaf nih, orang-orang yang memulung misalkan, mereka sholat, belajar tauhid, maka apa? Doa mereka, sholat mereka, keikhlasan mereka akan menjadi pertolongan, datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun ya fakta banyak kita lihat, selain lemah ekonomi juga lemah iman. Ah, mari kita berusaha untuk menjadi orang yang kuat. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. In asabaka syai'un fala takul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qadarallah wa ma syaa fa'ala li'annahu law taftah 'amala asy-syaitan. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah. Dan masing-masing orang mukmin seperti itu ya ada kebaikan. Maksudnya di sini namanya orang mukmin berarti ada iman. Yang kuat fisik, kuat sosial ekonomi, lemah fisik, lemah sosial ekonomi, masih ada kebaikan berupa iman. Masing-masing ada kebaikan iman. Ya. Nah, dengan modal iman ini salat ditegakkan, keikhlasan terjaga, doanya juga demikian. Nah, itu semua akan menjadi sebab datang dan turunnya pertolongan Allah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Hendaklah semangat untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Jangan merasa lemah. Mohonlah pertolongan kepada Allah, jangan merasa lemah. Ya. Minta pertolongan kepada Allah, jangan merasa lemah. Seandainya ditimpa sesuatu, maka jangan mengatakan lau kuntu fa'altu kada lakana kada wa kada. Seandainya aku berbuat begini dan begitu, maka akan begini dan begitu. Tapi katakanlah Allah Ta'ala telah mentakdirkan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nah, dengan kita belajar tauhid insyaallah, harapan kita kuat iman kita, kuat ya keikhlasan, kemurnian di dalam kita beragama. Lebih-lebih bagaimana upaya untuk mendidik, membina, mentarbiyah terutama para duafa. Dalam hal ini hadis yang baru saya sampaikan kepada antum kita dengarkan bersama. Ya. Selanjutnya para jemaah, karena ini kajian al-qaulul mufid ala kitab tauhid, maka selain saya membaca matan kitab tauhid, terutama di sini adalah syarahnya. Dan syarahnya sampai kepada perkataan penulis rahimahullah, beliau berkata, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Pak Ibrahim alaihi salam ya khafu syirka ala nafsih. Nabi Ibrahim alaihi salam takut kesyirikan terjatuh pada dirinya. Wa huwa Khalil Rahman, saya ulang sedikit. Dia adalah kekasih Allah Ar-Rahman. Wa imamul hunafa, imamnya orang-orang bertauhid. Fama baluka bina nahnu idan, kalau begitu bagaimana dengan kita? Wala ta'man asyirka, jangan merasa aman dari syirik. Wala ta'man an-nifaqo, jangan merasa aman dari kemunafikan. Itla ya'manun nifaqo illa munafikun. Ya. Jadi tidak akan pernah merasa aman dari kemunafikan kecuali orang-orang munafik. Wala yakhafun nifaqo illa mu'minun, dan tidak ada yang takut kepada kemunafikan kecuali orang beriman. Oleh hadza qala Ibnu Abi Mulaikah. Oleh karena itu, Ibnu Abi Mulaikah ini tabi'in mengatakan, adraktu salatina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsih. Rawahu Bukhari. Aku mendapatkan 30 orang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua mereka takut sifat kemunafikan ada pada dirinya. Ya. Wahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khafa ala nafsihi nifaqo. Ya. Beliau takut kemunafikan menjangkiti dirinya. Faqala li Dhuhaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Lalu Umar bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, radhiyallahu ta'ala anhu alladhi asarra ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi asma'in unasin minal munafiqin, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rahasia kepada Hudzaifah tentang nama-nama orang-orang munafik. Apa kata Umar? Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu anshudukallah hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma aman samma minal munafiqin. Ya anshudukallah, yaitu saya minta kepadamu, maksudnya ini dengan nama Allah Ta'ala, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku bersama dengan orang-orang munafik yang Rasulullah sebutkan namanya kepadamu? Jadi pertanyaan Umar ini adalah beliau takut terjatuh ke dalam kemunafikan. Faqala Hudzaifah radhiyallahu anhu la wala uzaki ba'daka hadan. Apa kata Hudzaifah? Tidak, namamu tidak termasuk bagian dari orang munafik. Beda dengan orang Syiah, dikirnya apa? Ya Allah laknati Allahumma al'an Abu Bakrin wa Umar. Ya. Beda dengan sabda Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya. 10 orang dikabarkan dengan masuk surga. Ini para jemaah. Ya. Nah, kemudian kata beliau, kata Hudzaifah kepada Umar, namamu tidak disebut. Dan aku tidak akan mentazkiyah selamanya setelahmu. Artinya, hanya Umar Ibn Khattab yang mendapatkan bocoran rahasia bahwa beliau tidak termasuk di dalamnya. Arada Umar bidzalika ziyadatat tumakninah. Yang demikian itu Umar menginginkan tambahan apa? Tambahan ketenangan, ya. Sama dengan Nabi Ibrahim para jemaah. Umar sudah tahu bahwa Nabi bersabda Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Tapi Umar radhiyallahu anhu takut terjatuh ke dalam kemunafikan, sehingga bertanya, bukan tidak beriman seperti Nabi Ibrahim, ya. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Wala bala. Walakin liyatma'inna qalbi, ya. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha 'azizun hakim. Surat Al-Baqarah 260. Ketika Ibrahim berkata, ya Allah ya Rabbi, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan, ya, sesuatu yang mati. Allah menjawab, apa engkau tidak beriman bahwa aku bisa menghidupkan yang mati? Demikian juga Umar, apakah Umar enggak percaya bahwa Nabi bersabda Umar fil jannah? Demikian juga dengan beberapa keterangan yang lain yang menunjukkan bahwa Umar al-Khattab, ya, iktadu bihadainir rajulain Abu Bakrin wa Umar. Ya, ikutilah dua orang ini, Abu Bakar dan Umar. Semua ada merupakan isyarah, bahkan dengan tasrih, dengan jelas, dengan tegas Umar di surga, tapi takut kepada kemunafikan. Apa? Arada bidzalika ziyadatat tumakninah. Beliau ingin tenang, tambahan ketenangan. Demikian juga dengan Nabi Ibrahim. Al-Baqarah tadi berapa ayat berapa? 260. Apa kamu enggak yakin bahwa aku ini bisa menghidupkan yang mati? Qala bala walakin liyatma inna qalbi. Tentu saya percaya ya Allah beriman, tapi agar apa? Liyatma inna qalbi, agar hatiku lebih tenang lagi. Nah ini. Nah, mari kita datangkan ketenangan hati supaya kita ini bertambah yakin. Dengan apa? Tidak lain dengan ayat-ayat Allah, ya. Wa illa faqad syahidalahun nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Ya. Kalau tidak, maka sesungguhnya Nabi telah memberikan persaksian tentang Umar ini fil jannah. Sebagaimana hadis Abdurrahman bin Auf, asyaratun fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Ibnu Auf fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah Ibn Jarrah fil jannah. Rawah Ibnu Hibban dari Abdurrahman bin Auf. Ya. 10 orang dijamin dengan surga. Kabar gembira surga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Abdullah bin Zubair, Talhah, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi apa? Ingin tenang hatinya. Lihat ma inna qalbi. Ya. Dengan demikian, kita harus ada rasa khauf. Ya. Jangan merasa aman dari makar Allah. Afa aminu makrullah fala ya'manu makrullah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi. Ya, kecuali orang yang merugi. Surat Al-A'raf para jemaah. Apa makar Allah? Jatuh kepada kesyirikan, baik besar maupun kecil. Jatuh kepada kekufuran, jatuh kepada perbuatan maksiat. Jadi kita jangan merasa aman dari semuanya itu. Kalau Nabi Ibrahim tidak merasa aman, kata Ibrahim At-Taimi, seorang tabi'in, bagaimana kita merasa aman? Ini para jemaah. Sehingga harus ada al-khawf, rasa takut. Ya. Justru dengan rasa takut diberikan keamanan. Ya. Dengan rasa takut diberikan keamanan. Dengan tauhid diganti rasa takut dengan rasa aman. Maksudnya diberikan keamanan berupa apa? Yaitu kita diselamatkan oleh Allah dari kesyirikan. Bukan kita merasa aman. Beda diberikan keamanan dengan merasa aman. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am ayat 82 atau 86, tolong diperiksa. Mereka orang-orang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedoliman, yaitu dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka itu adalah keamanan diberikan, bukan merasa aman. Ini para jemaah. Ya. Nah, Umar juga takut, Nabi Ibrahim juga takut, Nabi kita juga takut kesyirikan menimpa diri kita. Inna akhwafa ma akhwafa alaikum asyirku al-asghar ar-riya. Yang paling sesungguhnya, yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Wala yuqalu inna Umara radhiyallahu anhu arada hasan nasi alal khaufi minan nifaq walam yakhafu ala nafsihi. Hal ini tidak bisa dikatakan, ya, yaitu yang tadi Umar bertanya kepada Hudzaifah. Hudzaifah, apakah Rasulullah SAW menyebut nama saya bersama dengan nama-nama orang munafik? Perkataan dan pertanyaan seperti itu tidak bisa dikatakan bahwa Umar ingin memberikan dorongan, semangat kepada manusia agar takut dari kemunafikan, sementara dia tidak takut kemunafikan menimpa dirinya. Bukan. Bukan seperti itu. Kenapa? Li'anna dhalika khilafu dhahiril lafzi, karena itu menyelisihi dhahir lafadznya. Seperti tadi Nabi Ibrahim, bukan berarti tidak beriman Nabi Ibrahim, tapi supaya menenangkan dirinya. Lihat ma'inna qalbi. Begitu pula dengan Umar. Ya. Bertanya begitu bukan berarti beliau tidak takut pada dirinya, hanya untuk contoh bagi kita agar kita takut. Tidak. Ya. Wal aslu hamlul lafzi ala dhahirihi. Hukum asalnya membawa lafaz kepada dhahirnya. Ya. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau ini ya al-allamah al-imam. Kalau bicara tafsir seperti ya menguasai tafsir. Kalau bicara bahasa, menguasai bahasa. Kalau bicara usul, menguasai usul. Nah, ketika beliau menyampaikan apa saja, dibawa semua ilmunya, termasuk di sini. Hukum asalnya, semua perkara dibawa kepada dohirnya para jamaah. Ya. Begitu pula ketika saudara antum membuat akad dengan manusia, dengan orang, akad kerjasama atau apa, ya lihat dohirnya, hati-hati dengan dohir-dohir lafad, karena yang dilihat adalah tersurat, bukan tersirat. Tersurat lebih dahulu daripada tersirat. Ya, ini al-mantuk muqaddam alal mafhum, yang tersuratnya baru yang tersiratnya. Ini dia demikian ketika saudara buat kontrak atau apalah, ya, atau berkata dengan seorang, tidak bisa, maksud saya dohirnya begitu kok, ya. Na'udzubillah, saya minum khamr misalkan, maksud saya khamr itu adalah jus, ya nggak bisa, dohirnya khamr ya khamr, ya, sehingga salah dalam hal ini. Sesuai dohir yang ada. Paham di sini para jemaah? Ya. Nah, hukum dohirnya. Jadi menghukumi dohir. Nah, baru nanti kalau memang dohir itu sesuai dengan konteks, nah, biasanya konteks, ya, korinah yang ada. Oh, korinahnya yang menentukan dohir ini waktu, tempat, situasi. Nah, itu baru, ya. Nah, ini beliau kembali kepada dohir. Ya. Wa mithlu hadza al-qaul yaquluhu ba'dul ulama fi ma yudifuhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila nafsihi fi ba'dil asya. Ini beliau ingin menyampaikan apa ya? Bagaimana kita memahami lafaz. Ya, dalam ilmu usul fikih itu namanya dalalatul alfat, sinyal-sinyal yang ada di lafaz. Ya, namanya dalalatul alfat atau dilalah atau dilalatul alfat. Ya, lihat dohirnya. Maka beliau katakan ini seperti perkataan sebagian ulama tentang apa yang Nabi sandarkan pada diri beliau fi ba'dil asya, pada sebagian permasalahan sesuatu. Ya. Yaqulun, sebagian ulama itu mengatakan hadza qasada bihi ta'lim, bahwa Nabi ini maksudnya adalah mengajarkan, ya, wa qasada bihi an yubayyana li ghairihi, dan tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada yang lain, kama qila innar rasul sallallahu alaihi wasallam lam yaqul rabbi firli li anna lahu dhanban, seperti yang dikatakan, dicontohkan orang, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah membaca Rabbi firli. Kalau pas lagi duduk di antara dua sujud, Rabbi firli. Bukan berarti Rasulullah untuk dirinya bahwa beliau punya dosa. Ya, karena kita tahu Nabi itu maksum. Ketika Nabi membaca Rabbi firli, ada sebagian ulama, bukan berarti Nabi punya dosa. Itu sebagian ulama beliau contohkan, dan contoh seperti ini beliau kritik. Nah, Syekh Utsaimin mengkritik pemahaman itu. Ya. Walakin li ajli an yu'alliman nas al-istighfar. Kata sebagian ulama tadi, ketika Nabi baca Rabbi firli, bukan berarti beliau punya dosa, tapi tujuannya untuk mengajarkan istighfar kepada manusia. Dikritik oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Wahada khilaful asli, ini menyelisihi dohirnya. Oleh karena itu mengerti asal ini penting para jemaah. Ya, usul, man hurimal usul hurimal wusul, orang yang tidak mengerti usul tidak sampai tujuan. Apa usul? Jama' dari aslun. Apa aslun? Hukum asal. Al aslu fil asya' alibaha. Hukum asal segala sesuatu boleh. Al asya' fil mu'amalah alibaha. Al asya' fil miyah at-tahara. Hukum asal air suci. Hukum asal mu'amalah boleh. Kalau tahu hukum asalnya, insyaallah mudah. Ya. Ya ini namanya, yang namanya syarah, ya begitu cara penjelasannya. Ustaz kok melebar? Tidak. Ya Syekh bicara begitu. Dan saya jelaskan. Ya. Dan banyak tambahan yang penting. Karena apa? Karena akidah pun juga ada asal, punya kaidah sendiri juga. Sampai ada kitab namanya Al-Qawaidul Arba, empat kaidah tentang masalah tauhid dan syirik. Al-Usulus Salasa, tentang tauhid. Tiga landasan pokok para jemaah. Nah ini. Kemudian kata beliau, wa qawlu ba'dihim innahu jahara bidzikri akbar faridah, ya, akbal faridah liyu'alliman nas ad-dzikra. Sebagian orang juga mengatakan, sebagian ulama, ketika Nabi menjaharkan dzikir setelah sholat fardu, tujuannya untuk mengajarkan dzikir kepada manusia. Ya, kalau saya baca diantaranya dalam Al-Umm Imam Syafi'i, begitu beliau pendapatnya. Ya, dan beliau kritik ini. Kalau Mahat Hanabilah di Saudi, kalau habis sholat ya dzikirnya jahar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Dan seterusnya. Karena Nabi menjahar. Nah kemudian beliau kritik. Ada sebagian ulama yang saya tahu, saya pernah baca di Al-Umm, diantaranya Al-Imam Asy-Syafi'i. Di mana ketika Nabi menjahar dzikir setelah sholat, tujuannya untuk mengajar dzikir kepada manusia. La. Ya. Li'annal jahri bidalik minas sunnah. Tentu saja tidak begitu, kata beliau. Karena itu merupakan jahr dengan dzikir adalah sunnah. Ini tetap ulama berbeda pendapat. Nah, namun namanya punya pandangan, ya punya wijhatun nadhar, gak ada masalah. Punya pendapat, punya pandangan. Ya. Dan yang saya misal itu, ini ingin menjelaskan bahwa ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah, apakah saya, nama saya dicatut oleh Nabi, dicantumkan kepada golongan orang-orang munafik? Tidak. Bukan berarti tujuan Umar bin Khattab ingin mengajarkan kita, hei, wahai generasi setelahku, kalian harus rasa takut kepada kemunafikan. Sementara beliau tidak, bukan. Ini justru untuk beliau sendiri. Mafhumnya, kalau Umar bin Khattab yang dijamin surga takut sifat kemunafikan, apalagi Kang Umar, Pak Umar harus lebih takut. Itu maksudnya para jemaah. Ya. Umar, kata Syekh Utsaimin, agar menambah tumakninah, nambah ketenangan. Seperti Nabi Ibrahim, supaya nambah tenang. Afalam tu'min, apa kamu enggak beriman? Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Tentu saya beriman, saya percaya ya Allah. Akhirnya disuruh ambil apa? Ambil burung, ya. Tadi dalam surah Al-Baqarah, ya. Coba ambil burung. Ya. Jadikan empat bagian. Kemudian silakan masing-masing bagian ini ditaruh di gunung berjauhan. Panggil, maka mereka akan datang kepadamu bersatu jadi hidup. Nah ini. Tapi ini Nabi Ibrahim, kalau antum jangan minta pada Allah Ta'ala, saya enggak ya, untuk menenangkan hati saya. Ya, ayam dipotong sebalik, ya enggak bakal balik, balik ke kuali. Ini ada semua, ada apa? Ibroh bagi kita para jemaah. Mereka adalah orang-orang yang dekat kekasih Allah Ta'ala. Mereka yang sudah dijamin dengan surga, Nabi maksum. Tapi mereka takut kepada kesyirikan, takut kepada kemunafikan. Apalagi saya, apalagi kita semua di sini. Ini tujuannya. Ya. Memang membaca syarah dan menjelaskan syarah itu kadang-kadang perlu berpikir agak keras untuk menjelaskan yang sudah jelas. Ya, menjelaskan penjelasan. Karena apa? Ya kita ngikuti alur pensarahnya. Terkadang pensarah ini menjelaskan dari sisi bahasa yang antum barangkali belum pernah kenal dengan bahasa itu. Mau tidak mau saya sampaikan, tapi saya mencoba pendekatan apa kira-kira yang bisa diambil dari perkara tersebut. Ya. Contoh tadi, al-aslu hamlul lafzi ala dhuhrihi. Hukum asalnya membawa lafaz kepada dohirnya. Dohirnya. Nah, itu sudah bicara usul fikih memang itu. Tapi saya bawa pada antum. Antum kontrak kerjasama sama orang. Ini pendekatan sebenarnya. Ya. Sehingga apa? Dalam bahasa hukum, dan atau punya arti tidak? Dan atau punya arti. Titik koma punya arti tidak? Punya arti. Ini yang maksud. Ya. Nah. Ya melebar sedikit, ya emang begitu beliau jelaskan. Insya Allah banyak faedahnya, pasti. Insya Allah pasti banyak faedahnya. Ya. Selanjutnya, qauluhu, ya, firman Allah, an-na'budal asnam. Ya. Kan ini tadi firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 35. Wa janubni wa baniya an-na'budal asnam. Ya Allah jauhkan aku dan anakku dari nyembah patung. Ya. Anak Abdul Asam nyembah patung. An wal fi'lah. Ini bahasa sekarang ini para jemaah. Mau tidak mau saya baca. Mau saya lewati. Apalagi yang bawa kitabnya. Saya lewati loh. Ustaz kok dilewati. Saya baca. Kalau memang tidak penting. Saya baca sekedarnya saja. Kalau bisa ambil faedah. Saya sampaikan. Ya. An yaitu an di sini. An na'budah. Wal fi'l na'budahnya. Ba'daha. Fi ta'wili masdar maf'ulin tsanin. Ini namanya an-nasdariyah dalam bahasa Arab. Menjadi maf'ul yang kedua setelah ya mutakallim. Liqaulihi wajadubni ya wa baniya anak budal asnam. Jadi dalam bahasa Arab itu juga ada dua objek. Objek pertama jauhkan saya dan anakku. Yang kedua dari nyembah patung anak Buddha. Ya ini apa? Ibadatul asnam. Jadi masdar anak Buddha an dan mas dan fiilnya namanya an masdariyah sehingga jadi masdarnya apa? Ibadah. Ibadatul asnam yaitu nyembah patung. Ya. Ribet amat Ustaz. Baik, kita lanjutkan kalau emang ribet ya. Selamat untuk ribet. Siapa tahu besok ribut untuk belajar bahasa Arab. Ya boleh-boleh saja. Terjadi para jemaah. Saya pernah tanya pada Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Ya Syekh, mungkin tidak orang yang lanjut umur belajar agama dengan baik. Kenapa tidak? Ya, ternyata ada contoh Soleh bin Kisan. Muridnya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Baru pertama belajar tuh umur 90 tahun. Dan lebih tua dari gurunya jauh. Ya. Lebih tua dari guru jauh. Mereka tetap menjaga adab kepada gurunya meski lebih tua. Gitu. Ini para jemaah. Apa kata beliau bisa? Kenapa tidak? Beliau sampaikan cerita. Mungkin pernah saya sampaikan di majelis. Ada orang India yang enggak bisa bahasa Arab, orang India. Ya, bisanya cuma nehi-nehi. Kemudian tanya, ketemu di Mekah dengan ahli hadis dari Mesir. Lalu bertanya kepada Syekh itu, "Syekh, bisa saya belajar hadis?" "Kenapa tidak?" "Tapi saya belum bisa belajar bahasa Arab, Syekh." "Ya belajar. Belajar bahasa Arab, bisa mensarah hadis 12 jilid. Yang saya ingat umurnya, beliau katakan 60 tahun. Tapi ya 1:1000, betul. Tapi di sini walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang sungguh-sungguh dikasih jalan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya ya meskipun barangkali bagi kita tidak mungkin, namun kalau Allah menghendaki jadi mungkin. Tapi persoalannya tentu harus terpenuhi variabel-variabel yang bisa membuat kesana, membuat berhasil. Kalau tidak, harus meninggalkan keluarga, berantakan, ilmunya belum tentu dapat, keluarga jadi korban, tentu tidak boleh. Ya, tentu tidak boleh para jemaah. Kemudian apa? Yang wajib-wajib saja dipelajari, sholat, besok bulughul maram, sekarang tauhid, atau yang lain. Itu. Tapi bagi yang muda-muda, apalagi punya kemampuan, harus dia belajar. Jangan berhenti, belajar terus. Ini, ya. Wal asnamu jam'u sonamin, ya. Asnam ini bentuk jamaknya dari sonam. Sonam di tempat yang lain namanya apa? Kullu mayunhatu bih. Segala sesuatu yang dipahat itu namanya sonam. Apa dari besi, perunggu, kayu, batu. Wahwa dipahat, wahwa ma ju'ila ala surati insanin aw ghairihi yu'badu min dunillah. Ya, yaitu apa? Sesuatu yang dibuat dalam bentuk manusia atau yang lain dengan tujuan disembah. Ya, dijadikan sesembahan selain Allah. Kalau beliau ingin memberikan definisi sonam dan perbedaan dengan al-wasan. Ammal wasan fahuwa ma'ubida min dunillah ala ayyi wajhin kana. Adapun wasan berhala, segala sesuatu yang disembah selain Allah ala ayyi wajhin kana, apapun bentuknya. Maka wasan ini lebih umum daripada sonam. Makanya Nabi bersabda fil hadis, di sini la taj'al qabri wasanan yu'bad, yang saya dapat Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Rawi Imam Malik, ya Allah jangan kau jadikan kuburanku wasan yang disembah, apa berhala. Jadi wasan itu lebih umum daripada sonam. Wasan bisa bentuknya batu akik, sekali dielus tiga perempuan ikut, sekali digosok orang ya, tidak beli jadi beli. Itu dulu pernah ada, ya, orang ngomong sama saya salesnya Toyota Pak Ustadz, disuruh pakai ini, bagaimana apa dengan pakai ini orang bisa beli, ya. Itu para jemaah. Jadi wasan lebih umum, sehingga kuburan wasan. Fal wasan a'ammu min minas sonam. Wasan lebih umum dibandingkan dengan sonam. Wala syakka anna Ibrahim sa'ala rabbahu as-sabata 'ala tauhid. Tidak perlu diragukan lagi bahwa Nabi Ibrahim minta kepada Tuhannya, kepada Allah, as-sabat, kokoh. As-sabat, kuat 'ala tauhid, di atas tauhid. Itu Nabi Ibrahim. Ya. Nah, kita juga harus sama para jemaah. Kita ada persoalan berat. Tidak sangka, tidak menyangka persoalan itu terjadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Tidak menyangka punya anak durhaka. Tidak menyangka punya murid durhaka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka apa? Minta kepada Allah as-sabat. Minta kepada Allah kokoh dalam tauhid. Ya. Ini merupakan suatu keharusan. Karena Nabi Ibrahim juga minta. Li'annahu idza jannabahu. Ya. Li'annahu idza jannabaha. Ya. Ya, masyaallah apa? Li'annahu idza jannabahu ibadatul asnam sarah baqiyan alat tauhid. Ya. Karena apabila Nabi Ibrahim ya menjauhkan dari penyembahan kepada berhala, maka dia menjadi tetap berada di atas tauhid, ya. Ini para ikhwan, sehingga kita selalu minta, ya Allah jauhkan saya dari tauhid. Allahumma inni a'udzubika ya min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka wama wala ana a'lam wa fi apa wa fi riwayah ya kama qala sallallam, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari kesyirikan yang aku tahu dan aku mohon ampun kepada engkau dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Ya. Ini para jemaah, ya. Asy-syahid min hadhil ayah, syahid atau bukti atau pokok bahasan dari ayat ini yaitu ayat apa? Surat Ibrahim ayat 35. Wajadubni wa bani anna abudul aslam apa? Sebagai pokok bahasannya, anna Ibrahim khafa syirka wa huwa imamul hunafa wa huwa sayyiduhum ma'ada Rasulillah au ma'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi Ibrahim itu takut kepada kesyirikan, padahal dia adalah pemimpinnya orang-orang bertauhid. Dia adalah penghulu mereka para orang bertauhid selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sayyidul anbiya, penghulu para nabi, ya. Ini. Jadi derajatnya Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad lebih tinggi mana? Lebih tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, bagaimana dengan selawat Allahumma shalli ala Muhammad ya wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ya Allah, berikan selawat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau berikan selawat kepada Nabi Ibrahim. Itu bukan sama, kata para ulama dan antara Syekh Al-Albani, bukan kama di sini sebagaimana, sama dalam ukuran derajat, dalam ukuran kadar, tidak. Tapi apa? Seperti, bukan sama. Seperti atau sebagaimana engkau memberikan selawat. Tapi selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad lebih tinggi kedudukannya. Ya. Ini penjelasan ulama. Kama di situ bukan berarti sama seperti yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, tapi sebagaimana. Nah, misalkan nih saya bilang sama antum, ya, yang jualan, ya, tolong itu berikan makan ya, seperti itu tamu yang ada. Tamu juga diberi makan, tapi karena ini mungkin ya, yang bareng tamu kita, maaf nih, saiknya, supirnya, drivernya. Ya tentu mungkin logika dan biasa, ya, kalau yang disuguhkan kepada tamu sama driver misalkan Grab yang nunggu, sama enggak kira-kira? Sama tidak? Ya, tidak sama. Ya, tidak sama. Ya. Ini contoh saja. Ya, demikian juga dengan Nabi. Ya, karena di sini apa? Dikatakan oleh beliau, Nabi Ibrahim takut kepada kesyirikan. Beliau adalah imamnya orang bertauhid, ya, penghulu para nabi, penghulu para ahli tauhid selain Rasul. Ini menunjukkan penegasan akidah keyakinan bahwa Rasulullah SAW lebih tinggi kedudukannya dengan Nabi Ibrahim. Loh, kalau baca selawat kok sama? Bukan sama itu. Sebagaimana ya Allah engkau berikan juga kepada Nabi Ibrahim, tapi yang diberikan kepada Muhammad lebih tinggi, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah masuk waktu Isya? Baik, sampai di sini dulu. Setelah itu nanti kita lanjut sebentar, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita mengaji, menambah kuatnya iman, kuatnya tauhid. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Itulah yang kita pelajari, ya. Kemudian penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan tentang perkataan muallif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, qauluhu wa fil hadis, setelah membawa ayat, membawa dalil hadis, dalam hadis, ya. Kemudian memberikan definisi hadis itu apa. Maksudnya ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawa surat Ibrahim 35 wa janubni wa bani an na'budal asnam sebagai dalil utama pembahasan bab takut dari syirik, kemudian bawa dalil hadis. Sebelum Syekh, namanya Syarah ya, namanya Syarah. Syarah itu penjelasan. Sebelum menjelaskan hadis tentang syirik kecil, tentang riya, beliau menjelaskan definisi hadis. Mungkin sebagian kita bertanya, apa hubungannya Ustaz? Kan gitu. Itu kan ilmu mustalah. Itu hak beliau. Ya. Justru yang namanya Syarah menjelaskan apa maksudnya. Karena saya masih kesel. Ya, waktu ada bertanya, pembahasan terlalu melebar sehingga istri saya tidak mau ngaji. Saya bilang, ya istrinya yang malas, enggak terima. Dianggap temperamen. Loh, ada bab dalam Sahih Bukhari apa? Kitabuh al-ilm, kitabul ilm, bab al-ghadab fil mau'idah wa ta'lim idza ra'a ma yakrahuhu, bab marah ketika dalam memberi nasihat atau ketika ta'lim, waktu ta'lim, ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Boleh. Dari contohnya Syekh Al-Utsaimin, kajian belum selesai sudah pada kabur. Wah, marah beliau, lalu dibawa itu. Nah, sekarang saya ingin jelaskan kepada antum, di sini hadis, definisi takrif hadis fil mustalah enggak ada hubungannya dengan kitab tauhid, tapi Syekh jelaskan. Apa kita bilang Syekh Utsaimin, antum terlalu lebar, saya enggak mau ngaji? Ya enggak bisa. Justru menambah apa? Ilmu. Nah, di sini jelaskan oleh beliau, al hadis ma'udifa ila rasul min qaulin au fi'lin au ikrarin au wasfin. Segala sesuatu yang disandarkan kepada rasul, baik ucapan, perbuatan, atau ikrar, atau sifat. Atau sifat. Itu namanya hadis. Ya. Sifatin khulqiyan, apa? Khulqiyan, ya. Al khulqiyah au khulqiyah. Khulqiyah sifat fisik, khulqiyah perangai. Ucapan, perbuatan, ikrar, takrir Nabi, diamnya Nabi, ya. Atau sifat beliau. Itu hadis. Wal khabar ma udifa ilaihi wa ila ghairihi. Adapun khabar, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi atau selain Nabi, itu namanya khobar. Berarti khobar lebih umum daripada hadis. Bisa ke Nabi, bisa selain Nabi. Ya, bisa khobar kita manusia biasa atau khobarnya Allah Taala. Ya. Wal asar ma'udifa ila ghairi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ai ila as-sahabi faman ba'dahu. Adapun asar, segala sesuatu yang disandarkan kepada selain Rasul, yaitu kepada siapa? Sahabi atau orang setelahnya, tabi'in atau tabi'in, tabi'ut tabi'in. Illa idza quyida, kecuali kalau diikat, ya, diikat. Ya. Diikat dengan apa? Ya. Yaitu diikat wa fil athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu asar dari Rasulullah, berarti itu asar Rasulullah, berarti itu hadis. Fayakunu ala ma quyida bih, maka asar ini sesuai dengan muqayyad, ya, ikatan yang disandarkan, ya. Alhamdulillah. Maaf nih, afwan nih. Sekali afwan ya, mengganggu antum. Baik. Sampai di sini dulu. Adapun hadisnya yang dibawa adalah hadis ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asghar ar-riya. Itu hadisnya ya. Hadis Mahmud bin Lubaid riwayat Imam Ahmad. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas hadis tersebut. Jangan pernah merasa bosan belajar tauhid. Kalau kita jujur, banyak muskilah-muskilah ya yang kita hadap, yang kita hadapi dalam masalah tauhid. Ketika bicara tauhid, tidak hanya bentuk syirik besar, tapi juga bentuk syirik kecil. Nah, ini yang akan dibahas, syirik kecil, yang tadi syirik besar. Ya. Doa yang diajarkan Nabi berlindung dari syirik besar, mohon ampun dari syirik kecil yang kita tidak tahu. Ya. Nah, mari kita tetap semangat untuk mempelajari tauhid. Karena para jemaah Allah. Karena apa? Ternyata bisa menjadi sebab datangnya pertolongan Allah, terutama para duafa. Hal tunsaruna wa turzakuna illa biduafaikum bidakwatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Tidakkah kalian mendapatkan pertolongan dan rezeki dari Allah dengan sebab orang-orang lemah, duafa? Dengan apanya? Dengan doa, dengan sholat mereka, dengan keikhlasan, dengan tauhid. Ya, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk membina, mengajarkan tauhid kepada siapa saja, terutama kepada orang-orang lemah yang barangkali orang-orang lemah sosial ekonomi itu pikirannya selalu mencari makan dan makan dan makan, sehingga tidak peduli dengan yang namanya pelajaran tauhid. Dan itu fakta, itu banyak ya, banyak terjadi para jemaah. Tayyib, baiklah sampai di sini. Barangkali dari antum ada yang mau ditanyakan ya, terkait dengan materi yang dibahas atau yang lain. Tafadhol. Ada pertanyaan? Iya. Dari siapa? Benar ya? Ya. Saya ingat waktu saya di Hotel Alia bersama para dai, sama Syekh Ali Hasan, saya jadi moderator. Syekh Ali Hasan memberikan kesempatan bertanya. Saya di sampingnya. Karena saya moderatornya, saya tanya saya. Karena lempar gak ada yang tanya, saya tanya sih. Wah, ternyata yang tanya di samping saya. Tahu ini depan saya, ya, bagian kamera. Mati. Fadhol. Iya. Apa? Bedanya? Ya. Baik. Masalah tersurat dan tersirat di dalam bahasa usul itu namanya al-mantuk wal-mafhum. Mantuk itu tersurat, mafhum tersirat. Ya. Saya berikan contoh hadis sebelum nanti contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nabi bersabda, ya, la tuharrim al-massatu wal-massatan. Tidak menjadi haram, artinya tidak menjadi saudara persusuan kalau menyusu satu sedotan atau dua sedotan. Ya, satu sedot itu sampai kenyang, bukan hanya satu sedot selesai, enggak, sampai kenyang. Sampai sudah enggak mau nyusu lagi bayi itu. Ah. Dalam hadis ini dohirnya mengatakan tidaklah menjadi haram ya, orang yang menyusu sekali atau dua kali. Bayi ya, bukan orang. Kalau orang ada lagi, salim. Ah, ini mafhumnya, oh berarti kalau tiga jadi saudara sepersusuan. Bukan ngantuk, Padahal dia maunya bilangnya ngantuk. Tapi ngomongnya apa? Tidur. Sekarang ngantuk sama tidur beda tidak? Ya beda. Ya. Misal dia gini. Ada orang ngomongnya mimbabil mubalago, orang ngantuk dibilang tidur. Gitu. Dalam rangka untuk apa namanya berlebihan. Itu. Tapi kita lihat dohirnya. Ngomongnya tidur. Baru setelah itu lihat korinah-korinah yang lain. Ya. Korinah. Ya. Seperti hadis idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' rak'atain qabla an yajlisa. Rawi Bukhari. Apabila seorang dari kalian masuk masjid, falyarka' lam perintah, dohirnya perintah. Salat dua rakaat sebelum duduk. Dohirnya perintah. Sehingga tidak boleh dipalingkan kepada sunnah sampai jelas ada korinah. Ini dohirnya perintah. Silakan ambil korinah. Oh, saya korinahnya apa? Ada tiga orang masuk masjid. Hadis yang panjang ya. Yang satu duduk ya, menuju Allah, Allah menuju dia. Yang satu kan ada orang masuk tiga orang masjid, yang dua, yang satu ada tempat kosong duduk, yang satu di belakangnya malu-malu, yang satunya pergi keluar. Setelah selesai Nabi bertanya, tahu tidak tiga orang tadi siapa? Nabi berkata, yang pertama dapat tempat kosong, dia duduk, maka Allah menuju ke dia. Dia menuju Allah, Allah menuju ke dia. Yang kedua, duduk malu-malu, Allah malu kepada dia. Ada yang ketiga, berpaling, Allah berpaling kepada dia. Nah ini masuk masjid tanpa sholat, tahdul masjid. Sebagai korinah, berarti perintah tadi bukan wajib, sunnah. Nah ini contohnya. Ya. Oleh karena itu ketika dohirnya ngomong begini, ya gak usah dicari-cari yang lain, ya dohirnya begitu. Kecuali sampai ketemu betul-betul. Ya, bukan bohong, betul-betul ada korinah yang lain. Ini, paham di sini? Ya, ada pun yang kedua apa tadi? Iya, wasan itu kalau kita artikan berhala. Kalau sonam patung, nah berhala lebih umum. Wasan lebih umum daripada sonam. Kalau sonam yang dipahat untuk disembah. Kalau wasan apa saja yang disembah? Nah, itu. Kalau dipahat ya patung bentuk manusia. Kalau apa saja bisa kuburan seperti doa Nabi, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Keris, besi kuning, kebo bule. Yang disembah. Amal disembah itu apa? Diibadahi. Maksudnya apa? Dia al-khudu' wa tadallul. Merendahkan diri. Tujuannya dua. Mengharapkan kebaikan, menghindari kemadorotan. Pasti begitu. Sehingga orang yang naruh sesaji, ya, batu besar, atau pohon besar, diwasan, bukan sonam. Karena tidak dipahat. Coba naruhnya, misalkan. Sesajen ya. Gak usah yang mantep-mantep. Bukan ayam satu potong. Telur saja. Itu pun telur kecil. Ya. Telur puyuh misalkan. Naruh sesajen. Bagaimana naruhnya? Kan begini. Pelan. Terus mundur begini. Betul? Itu menunjukkan al-khudu' wa tadallul. Merendahkan diri. Tujuannya entah mengharapkan sesuatu, ya, kebaikan, atau menghindari kemadorotan. Tidak ada orang naruh sesajen, lempar telur, nih mbah, kalau mau, ambil lagi kalau kurang. Ini aku sekeranjang, makan semua. Enggak ada. Betul? Ini lisanul halnya menunjukkan ininya. Itu namanya ibadah. Artinya memang merendahkan diri, al-khudu' wa tadallul. Ya. Namanya abdi. Abdun ya. Jadi abdun atau abdi. Pekerjaannya namanya ibadah. Dari kata abada ya'budu ibadatan. Pelakunya abid atau abdun. Ya, makanya ada istilah abdi dalam. Mau praktekkan jalannya abdi dalam seperti apa? Ngesot karena merasa rendah. Gak ada abdi dalam berjalan depan tuannya pertentang petenteng begini. Gak ada. Kenapa? Karena rendah. Nah, itu. Ini para jemaah. Nah, ibadah itu seperti itu. Makanya pendekatan-pendekatan istilah bahasa seperti ini memang harus dipahami. Ya, sehingga apa? Saya sudah ibadah kok. Saya sholat, saya haji, saya umroh. Giliran di kuburan sampai berungkuk gini di kuburan takut. Itu. Ngelus-ngelus batu nisannya, "Mbak, saya jomblo, Mbak. Enggak masih sampai sekarang belum dapat jodoh." Itu ibadah. Doa itu. Doa wal ibadah, doa adalah ibadah. Nah, pendekatan seperti ini memang harus dipahami para jemaah. Ya. Sehingga tahsil, ya, tahsil namanya, tahsil ilm, mempelajari persoalan secara mendasar. Nah, insyaallah dipahami akan mudah memahami yang lain. Itu. Ibadah itu al-khudu' wa tadallul, merendahkan diri dan menghinakan diri. Ibadah itu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardha min al-aqwal wal afal adh-dhahir wal batinah. Bahwa ibadahlah satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan, yang dohir maupun yang batin. Ucapan, perbuatan, dohir dan batin, dengan catatan dicintai, diridhoi oleh siapa? Allah. Tahu dari mana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tahu ittiba' kepada Nabi. Kalau kamu cinta pada Allah, ikuti Nabi. Sehingga mengucapkan sesuatu yang bentuknya ibadah tidak semaunya. Bim salabim abakatabra, semar mesem semar mendem. Nah, itu ucapan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu. Apakah menghindar dari keburukan atau tidak? Ya ibadah, tapi bukan pada Allah. Syirik, ya itu kesyirikan. Itu. Ibadah pada Allah Ta'ala, tapi tidak sesuai dengan yang dicintai dan diridhoi. Kenapa? Tidak ada tuntunannya. Masuk kepada bid'ah, bukan syirik. Nah, tahsil seperti ini harus benar-benar paham. Kalau sekali gak paham, dua kali, tiga, terus sampai benar mengakar. Dan itu berhak untuk menanyakan kembali. Ustaz belum jelas, kurang penjelasannya. Jelasan lagi. Tambah lagi, ulang lagi sampai betul paham. Sehingga apa? Bisa membedakan mana ibadah sebagaimana tadi definisi Ibnu Taimiyah, yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, ucapan, perbuatan, dohir maupun yang batin. Antum baca, ya, sholat, Allah Maha Besar. Gimana? Antum ibadah enggak? Iya. Ditujukan pada siapa? Pada Allah Ta'ala. Begitukah diajarkan Nabi? Tidak dicintai ya Allah Ta'ala. Berarti itu bid'ah. Ya. Ada orang merendahkan diri begini-begini. Di depan patung, depan batu. Merendahkan diri. Bukan pada Allah Ta'ala. Itulah kesyirikan. Kalau kesyirikan pasti bid'ah. Kalau bid'ah belum tentu syirik. Ya. Kalau kesyirikan sudah pasti bid'ah. Kalau bid'ah belum tentu syirik. Nah ini, ya. Baik, barangkali sampai di sini para jemaah. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk mempelajari tauhid, berlindung pada Allah dari syirik besar, mohon ampun dari syirik kecil, mengakar tauhid sehingga mendatangkan pertolongan Allah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.